makin banyak kesulitan yang kita hadapi, maka makin banyak pula pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Karena jalan buntu akan menjadi langkah awal bagi kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang.